Taburkan cahaya di benakku dan kalbuku, meskipun takdir tak hendaki kita untuk bersama, namun ku masih menyayangmu, menantimu. Kemanakah cinta ini ku persembahkan tanpamu yang jujur mendampingiku, ceriakanku di setiap helaan nafasku. Tiada kaca lain yang mampu satukan kasih kita seutuhnya. Hadapnya digariskannya, kemanakah cinta ini persembahkan tanpamu yang jujur mendampingiku, ceriakanku di setiap nafasku. Akankah cinta selalu ada tanpa pelukmu yang hangat mesra temani tidurku, bagaikanku hingga cinta selalu ada tanpa ciummu yang halus lembut temani sadarku, gairahkanku hingga ajal memanggil.